orang yang dibela sama Allah namanya Hafsah. Siapa Hafsah? Anaknya Umar. Hafsah itu artinya singa betina. Jadi bapaknya singa jantan, anaknya singa betina, sama-sama luar biasa nih. Hafsah istri Nabi, salah satu di antara istri Nabi yang salehah. Suatu hari, enggak tahu gimana ceritanya, ada masalah antara Nabi dengan Hafsah. Ini enggak dibahas di dalam teks hadis apa masalahnya dan kita enggak usah kepo ya. Pokoknya ada masalah aja antara Nabi dengan Hafsah sehingga Nabi terpaksa menceraikan Hafsah. Diceraikan Hafsah secara baik-baik, lalu Hafsah disuruh kembali, diantar kembali ke rumah orang tuanya kepada Umar bin Khattab. Baru aja Nabi pulang, Allah mengutus Jibril. Jibril datangin Muhammad. Jibril turun mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, rujuklah Hafsah. Sesungguhnya Hafsah adalah istrimu di dunia dan istrimu di surga." Coba bayangin. Nabi nih yang menceraikan Hafsah, tapi Allah dan Jibril ngebelain Hafsah. Berarti Allah ngebelain banget nih cewek. Cewek gimana sih kok dibelain banget sama Allah? Begitu suaminya emosi, tiba-tiba enggak sengaja ngomongin, "Ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja." Allah yang ngasih pertolongan, Allah yang ngebelain si cewek ini. Sehingga Allah mengutus Jibril, langsung turun Jibril buru-buru kepada Nabi Muhammad sebelum masa iddah Hafsah selesai. Lalu Jibril mengatakan, "Rujuklah Hafsah. Sesungguhnya dia istrimu di dunia dan istrimu di surga." Akhirnya Nabi pun merujuk Hafsah. Apakah Hafsah marah-marah kepada Nabi Muhammad? Enggak. Apakah Hafsah mengutus Umar? "Kan ayah tuh jawara, udah datengin dong Rasulullah tuh, mengucarain saya enak aja." Enggak. Enggak mengandalkan makhluk sama sekali. Hafsah cuma gini, "Ya Allah, saya yang salah, bukan Rasulullah. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Rasulullah. Dia adalah cinta sejati saya." Allah langsung, "Ya benar Hafsah, udah gua turunin ini si Jibril. Jibril, Jibril, turun. Jibril turun, coba. Ya Rasulullah, rujuk Hafsah." Dirujuk. Apa rahasia orang cewek sekeren Hafsah sampai dibelain dari langit ketika dia bercerai sama suaminya? Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya satu, teman-teman. Coba teman-teman buka surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Itulah rahasianya. Surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Nih, kita bacanya dikit lagi. Surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian mereka berkomitmen istiqomah, maka turunlah kepada mereka malaikat-malaikat secara berbondong-bondong dan mengatakan, "Janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir. Bergembiralah dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian semua. Kami adalah pelindung-pelindung bagi kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di sana, di dalam surga, ada hal-hal yang kalian sukai, dan di sana juga ada apapun yang kalian minta. Ini rahasianya. Istiqomah. Arti istiqomah, satu komitmen, dua konsisten. Sehingga kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, sebagaimana Jibril turun untuk ngebelain Hafsah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, sebagaimana Jibril turun membawa wahyu untuk Aisyah. Dua kali, satu ayat tayamum, dua ayat untuk membela fitnah terhadap Aisyah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, nahnu auliyaukum, kami yang akan ngebelain kalian, yang akan ngelindungin kalian. Siapa kami? Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian menyuruh para malaikat untuk ikut serta membela dan melindungi orang-orang yang Allah bela. Siapa mereka? Orang yang istiqomah. Makanya terus saja on the track, jangan sampai kita melenceng. Kalau terlanjur melenceng, langsung balik lagi. Melenceng langsung balik lagi, cara baliknya dengan taubat dan istighfar, hijrah. Kalau kita istiqomah, nanti suatu saat setelah istiqomah kita diakui oleh Allah, disahkan, Allah udah ridho, oh ternyata benar kamu istiqomah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membela kita, bukan manusia. Allah sendiri yang bakal membela kita. Mudah-mudahan kisah-kisah tadi bisa jadi booster buat hati kita agar lebih istiqomah, lebih komitmen dengan agama Allah. Jangan kecewain Allah, maka Allah gak bakalan ngecewain kita. Jangan tinggalkan Allah, maka Allah gak bakalan ninggalin kita. Jangan cuekin Allah, maka Allah juga enggak akan nyuekin kita. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Barakallahu li walakum.